الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وبعد. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin secara online mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqqih, ya, salah satu dari kitab dasar fikih yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala. Dan ini merupakan bagian dari durus ilmiah, ya, kajian-kajian ilmu meliputi kajian fikih, kemudian akidah, kemudian hadis, kemudian adab, kemudian juga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita juga melengkapi kajian kitab Mustalahul Hadis, ya, dan juga kitab Usul Fiqh dan Nahwu. Jadi insyaallah untuk malam tidak ada pergantian jadwal kecuali untuk mata pelajaran hadis Umdatul Ahkam kita akan geser pagi, dan Umdatul Ahkam akan kita ganti dengan mata pelajaran Nahwu. Ya, An-Nahwu Al-Mukhtasar fi An-Nahwi, insyaallah kita akan pakai itu. Kemudian untuk yang paginya Umdah Hadis, ya, kemudian Mustalahul Hadis dan juga Usul Fiqh. Bagi yang ingin belajar bareng-bareng bisa menyimak terus kajian kami di jadwal yang insyaallah akan di-share, jadwal baru yang akan di-share sebentar lagi insyaallah. Baik, kita masuk pada bab selanjutnya dari pembahasan fikih. Bab al-mashu 'alal khuffain. Bab al-mashu 'alal khuffain. Penulis hafizahullah taala beliau mengatakan babul masyi ala khuffain, babul masyi ala khuffain, monggo. Waalaikumsalam, monggo Pak. Babul masyi ala khuffain, bab mengusap kedua sepatu. Ya, pembahasan kita malam hari ini insyaallah itu bab mengusap kedua sepatu. Wa fihi salasatu dhawabit. Wafihi salah satu dhawabit. Dalam pembahasan ini ada tiga ketentuan. Al-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama. Syurutul mashi alal khuffaini salah satun. Syarat mengusap kedua sepatu salah satun, ada tiga. Syarat mengusap kedua sepatu ada tiga. Yang pertama, lubsuhuma ba'da kamalit taharati al-ma'iyah. Memakai keduanya, syarat yang pertama, ya, memakai keduanya ba'da kamalit taharati al-ma'iyah. Keduanya itu artinya kedua sepatu, setelah sempurna melakukan tohara yang berupa atau yang menggunakan air. Setelah sempurna menggunakan tohara yang menggunakan air. Nanti saya ingin bacakan penjelasan dari Syarih Syekh Nur Ibn Sya'lan setelah saya baca matannya. Yang kedua, satruhuma liqalibi mahallil fardhi. Keduanya, yakni kedua sepatu itu menutupi ghalibi mahallil fardhi, kebanyakan atau dominasi dari posisi, menutupi kebanyakan dari area yang diwajibkan untuk dicuci, menutupi kebanyakan atau sebagian besar, mungkin, ya, lebih tepat diterjemahkan seperti itu, menutupi sebagian besar area yang wajib untuk dicuci. Kemudian yang ketiga, taharatu ainihima. Kedua sepatu tersebut dalam keadaan suci. Kedua sepatu tersebut dalam keadaan suci. Ini ketentuan pertama, bab mengusap kedua sepatu. Ya, yang kata Syekh, ketentuan pertama itu berisi syarat mengusap kedua sepatu. Dan syarat mengusap kedua sepatu ada tiga. Al-dhabitu tsani, ketentuan yang kedua. Masih dalam bab al-mas al-khufain, mengusap kedua sepatu, ketentuan kedua. Mubtilatu al-mashi al-khufaini salasatun. Pembatal mengusap kedua sepatu ada tiga. Pembatal mengusap kedua sepatu ada tiga. Yang pertama, al-hadatsul akbaru. Pembatal mengusap kedua sepatu ada tiga. Yang pertama, al-hadatsul akbaru, hadats besar. Sanian, yang kedua, inqida'ul muddati. Selesainya batas waktu yang ditetapkan. Selesainya batas waktu yang ditetapkan. Salisan, yang ketiga, khal'ul mamsuhi alaihi. Khal'ul mamsuhi alaihi. Ya. Dilepasnya sepatu yang diusap tersebut. Ya, dilepasnya sepatu yang diusap tersebut. Jadi ini pembatal mengusap kedua sepatu. Ya, pertama hadas akbar, yang kedua batas waktu yang ditentukan sudah selesai, yang ketiga sepatunya dilepas. Maka berarti telah batallah pengusapan di atas sepatu. Kemudian adh-dhabitu tsalits, ketentuan yang ketiga dari bab al-mashu 'alal khuffain, muddatul mashi 'alal khuffain, batas waktu mengusap kedua sepatu. Batas waktu mengusap kedua sepatu. Ya, Syekh Wahid hafizahullah taala beliau mengatakan, yamsahul muqimu yawman wa lailatan. Seorang yang muqim, yakni orang yang bukan musafir, boleh mengusap selama sehari semalam. Boleh mengusap selama sehari semalam. Wal musafiru, adapun seorang musafir, salasata ayyamin walayaliyahunna, dia boleh mengusap 3 hari 3 malam. Dia boleh mengusap 3 hari 3 malam. Baik, kita akan coba baca penjelasan dari Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullahu taala. Boleh mengatakan di sini, ya, fa in kana al-khuf, terkait dengan ini ya. Beliau mengatakan al-khuffan, dua khuf atau dua sepatu, huwa atau huma ma yulbasani 'alal qadami. Sesuatu yang dipakai pada kaki. Ya. Wa yakunu minal jildi aw minas sufi wa nahwihi. Dan sepatu itu terbuat dari kulit atau dari bulu domba dan yang semacamnya. Kemudian beliau menjelaskan, fa in kana al-khuffu masnu'an min al-jildi fa yajuzu ay yumsaha 'alayhi bi ijma'i ahli al-'ilmi. Apabila sepatu itu terbuat dari kulit, maka diperbolehkan untuk diusap berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi kalau sepatunya itu terbuat dari kulit, ya, maka ini boleh untuk diusap berdasarkan kesepakatan ulama saat berwudu. Ya. Kemudian amma in kana minas suf au minal qutni au minal kumashi au nahwi hadha fajumhuru ahli al-ilmi ala jawazil masih alaihi. Ya. Adapun apabila itu terbuat dari bulu domba atau dari al-qutan, dari kapas, ya, kemudian au minal kumash atau dari kain atau yang semacamnya, pendapat mayoritas ulama diperbolehkan. Ya. Idza kana, apabila sepatu tersebut satiran li mahalil fardhi au ghalibi mahalil fardhi. Ya. Jadi di sini kalau misalkan dia terbuat dari kain atau terbuat dari bulu domba, boleh dengan catatan ya sepatu tersebut. Waalaikumsalam. Sepatu tersebut monggo masuk. Tafadhal. Ya. Apabila sepatu tersebut menutupi apa tadi? Sebagian besar ya area yang wajib untuk dibasuh. Jadi kalau tidak menutupi sebagian besar area yang wajib dibasuh, tidak boleh. Yang kedua, wa kana yumkinu mutaba'atul masyi 'alaihi ay yakuna mutamasikan bi nafsi ila ghairi dhalika min asyurut. Ya. Atau dan yang kedua, apabila mungkin untuk dipakai berjalan. Ya, mutamasikan bi nafsihi. Artinya mutamasikan bi nafsihi, apa itu namanya? Ketika seseorang itu menggunakan khuf, ya. Khufnya itu bisa dipakai untuk berjalan tanpa untuk dia tahan, tanpa dia tahan, itu masih bisa dipakai. Tidak lepas gitu. Ya, makanya di situ di antara ketentuan khuf, dia itu harus ketika dipakai itu enggak lepas. Ya. Sudah pernah kan kita singgung di pelajaran kitab Umdatul Fiqh ya, karya Imam Ibnu Qudamah, bagaimana para ulama menjelaskan itu entah bentuknya memang apa nih bahasa Jawanya itu. Jadi ketika dipakai nyesek itu ya. Jadi enggak lobok. Ya, kalau lobok kan kalau dibuat jalan kan enggak bisa. Lah ini benar dia bisa dibuat jalan ya. Kokoh pada kaki ya, entah seperti itu atau ada bagian yang menyatu dengan khuf tersebut seperti sabuk yang digunakan untuk mengikat, kan gitu kan, seingat kita waktu kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh. Maka seperti itu, dia menutup sebagian besar area yang wajib untuk dibasuh, kemudian khuf tersebut ini kokoh ya, bisa dipakai untuk berjalan, tidak lepas saat berjalan, seperti itu. Kemudian saya di sini melanjutkan syurutul masal khuffain salata, syarat mengusap sepatu itu ada tiga. Pertama, ini kayak dibalik di syarahnya itu. Iya benar ya. Lubsuhuma ba'da kamali taharatil ma'iyah. Memakai keduanya setelah sempurna melakukan taharah menggunakan air. Maksudnya apa? Maksudnya kata Syekh Nur bin Sya'lan, ayyalbasal khuffa ba'da ayyakmula atau ba'da ayyukmila taharatan kamilatan. Dia menggunakan, maksudnya jemaah, dia menggunakan khuf tersebut setelah menyempurnakan bersuci. Sawa'an biwudu'in ma'ghusli qadamaihi, sama saja apakah bersuci itu berupa wudu disertai dengan mencuci kedua kakinya, au bighuslin ma'ghusli qadamaihi aidan, atau bersuci itu dia mandi besar ya bersamaan dengan mencuci kedua kakinya. Ya, karena nanti di dalam masalah mandi besar akan kita sebutkan ada sunnah untuk berwudu. Atau ketika seseorang mandi besar, dia meniatkan untuk menghilangkan hadas akbar, maka hadas kecilnya juga ikut apa? Ikut terangkat gitu kan. Tapi kan dengan catatan kaki juga harus dicuci. Karena kalau kaki tidak dicuci, ya tidak sah mandinya. Maka di sini yang penting ini kaki itu yang tempat dimasukkannya khuf itu sudah disempurnakan toharahnya. Kalau wudu berarti kaki sudah kena, kalau mandi kaki juga sudah kena. Ya, lima thabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kana ma'ahu al-Mughirah ibn Syu'bah fi safrin faja'a waqtu salatin wa arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yatawadda. Nah, ini kisahnya Al-Mughirah ibn Syu'bah pada suatu safar, ya, datanglah waktu salat dan dia menginginkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk berwudu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, fa ahwaitu li anzi'a khufay. Aku merunduk untuk melepaskan kedua sepatu beliau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'huma, tinggalkan keduanya, ai la tanza' hadzainal khufain. Maknanya, jangan kau lepaskan kedua sepatuku ini. Ya, da'uma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku memasukkan kedua kakiku tahirata ini dalam keadaan suci. Ya. Qala famasa alaihima. Mughirah bin Syu'bah mengatakan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua sepatu. Idzan awwalu syartin ay yalbasal khuffa ba'da kamali taharatin ma'iyyatin. Ya, kalau begitu syarat yang pertama mengusap sepatu, dia memakai sepatu setelah sempurna melakukan setelah sempurna bertohara menggunakan air. Baik, syarat tsani, syarat yang kedua, satruha li ghalibi mahalil fardhi. Ya. Satruha li ghalibi mahalli al fardhi. Khuf tersebut menutupi sebagian besar area yang wajib untuk dibasuh. Ya. Area yang wajib dibasuh dari kaki adalah dari ujung kaki sampai apa? Sampai mata kaki, kan? Gitu kan, kemarin pelajaran kemarin. Nah, ini sebagian besarnya tertutupi, ya, oleh si khuf tadi. Maka Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah taala beliau mengatakan begini, ayastur al-khuf min awwali atrafil asabi' ila al-ka'bayn. Ya, sepatu itu menutupi dari ujung jari jemari sampai kedua mata kaki. Ya. Adapun ucapan Syekh Wahid li ghalibi mahalil fardhi, menutupi sebagian besar area yang wajib untuk dibasuh, hada taharruzan liyadkhula al-khuffu al-mukharraqu. Ya. Nah, kenapa saya mengatakan menutupi sebagian besar area yang wajib dicuci? Ini agar supaya masuk di dalamnya sepatu yang robek. Ya. Karena kalau sepatu yang robek, pasti ada bagian yang terlihat, kan gitu, Pak. Mungkin yang robek bagian jempolnya. Nah, jempol kelihatan sedikit, ya. Atau yang robek biasanya kalau sepatu itu bagian di bawah polo, ya, di bawah mata kaki. Nah, itu misalkan ada robek sedikit, boleh apa tidak? Nah, di sini dijawab oleh Syekh dengan apa ketentuan satruhuma li ghalibi mahalil fardhi. Keduanya menutupi sebagian besar area yang wajib untuk dicuci. Kemudian saya mengatakan Syekh Nur bin Sya'lan, li'anna khifaf as-sahabati ridwanullah alaihim la takhlu min khuruqin. Karena sepatu-sepatu para sahabat itu tidak lepas dari adanya robek, ya. Soalnya karena sepatu para sahabat itu tidak lepas dari keadaan robek. Li'annam kanu yusafiruna masafatin tawilatan. Karena mereka safar, ya, dengan jarak yang panjang jalan kaki, maka sangat mungkin, ya, sepatu mereka robek. Fa'aqid annahu yaglabu 'ala adh-dhann annahu tukhraqu khifafuhum. Ya. Maka sesuatu hal yang sangat memungkinkan sekali, ya, bahwa sepatu mereka itu lobek karena safarnya panjang. Wa kadzalika laysu kulluhum ashabu atau ashaba sara. Ya. Demikian pula laisa kullum ashaba sara. Tidak semua mereka merupakan orang-orang kaya. Bal kana minhum fuqara wa aktsaruhum fuqara. Bahkan di antara mereka ada orang fakir, bahkan kebanyakan mereka orang miskin. Ya, kata Syekh. Faqad yalbasu ahaduhum khuffan mukharraqan. Ya, maka terkadang sebagian di antara mereka memakai khuf, sepatu yang robek. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingatkan sahabat yang memiliki sepatu robek tersebut bahwa hal itu la yajuzul masu alaihi, tidak boleh diusap. Enggak ada. Ya, realita di kalangan para sahabat pasti ada itu sepatu yang robek gitu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengingatkan bahwa itu enggak boleh diusap. Ya. Faqala al-fuqaha, maka para ahli fikih mengatakan, "Inna hadza yu'ti rukhsatan liman kana khuffuhu mukharraqan ay yamsa 'alayhi aw kana khuffuhu qasiran duna al-ka'bayni bi syai'in yasirin." Walakinnahu yasturu ghaliba mahallil fardhi annahu yajuzul mashu alaihi. Nah, para ahli fikih mereka berkata, kisah ini ya memberikan keringanan bagi siapa saja yang khufnya atau sepatunya robek untuk mengusap di atasnya, atau sepatunya itu qasiran dunal ka'bain, ya, ukurannya sedikit di bawah kedua mata kaki. Qasiran dunal ka'bain bi syai'in yasir. Ukurannya sedikit di bawah mata kaki. Sedikit, coba, ya. Sedikit. Sedikit di bawah mata kaki. Bukan di bawah mata kaki jauh itu bukan, tapi sedikit di bawah mata kaki. Boleh. Walakin yasturu ghalib mahalil fardhi annahu yajuzul mashu alaihi. Akan tetapi yang terpenting, dia menutupi sebagian besar area yang wajib untuk dibasuh. Maka kalau begitu boleh untuk mengusap, gitu ya. Kemudian asyaratu salit, syarat yang ketiga. Tes. Baik, selanjutnya asyaratu salit, syarat yang ketiga Syekh Wahid Hafidhahullah Ta'ala mengatakan taharatu aynihima, kedua sepatu itu dalam keadaan suci. Yakni kata Syekh, an takuna al-madatu allati suni'a minha al-khuffu ya madatan tahiratan. Bahan yang digunakan untuk membuat sepatu itu adalah bahan yang suci. Ya, syarat yang ketiga, bahan yang digunakan untuk membuat sepatu itu adalah bahan yang apa? Bahan yang suci. Seandainya bahannya itu tidak suci, seperti misalkan bahannya dari kulit bangkai yang belum disamak, ya, atau kulit bangkai yang tidak bisa disamak, walaupun sudah disamak. Contoh apa yang kemarin kita sebutkan, kulit bangkai apa? Babi dan anjing. Itu enggak bisa disamak walaupun sudah disamak. Hukumnya tetap najis. Nah, ini kalau terbuat dari itu tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tidak diperbolehkan untuk diusap sepatunya. Termasuk juga apabila sepatunya itu sepatu yang terkena najis. Ya. Az-zabitu tsani, ketentuan yang kedua dari bab al-masu 'alal khuffain, mengusap kedua sepatu. Mubtilatul mas'i 'alal khuffain tsalasatun. Pembatal mengusap khuf itu ada tiga. Ya, pembatal mengusap khuf itu ada tiga. Yang pertama, kata Syekh Wahid, al-hadatsul akbaru, hadats akbar, hadats besar. Jadi membatalkan pengusapan itu ada tiga. Sebelumnya, yang dimaksudkan pembatal pengusapan itu adalah ketika terjadi tiga hal ini, seseorang tidak diperbolehkan untuk mengusap sepatu melalui wudhu yang dilakukan sebelumnya. Contohnya begini, contohnya dia berwudu. Setelah berwudu dia memakai sepatu. Ya. Setelah itu dia batal. Ya kan? Nah, setelah batal kemudian dia wudu. Nah, saat dia berwudu dia mengusap sepatu karena dia pakai sepatu. Ya. Seperti itu. Nah, maksudnya di sini kapan dia masih boleh untuk mengusap? Ya. Atau apa itu namanya? Sampai kapan dia boleh mengusap? Nah, kalau ada tiga pembatal pengusapan, maka berarti dia tidak boleh mengusap. Dia harus melepas sepatunya, kemudian dia berwudu, baru setelah itu sempurna dia pakai lagi sepatunya. Ketika dia berhadas silahkan dia apa itu namanya mengusap. Jadi maksudnya seperti itu ya. Mubtilatu al-masi alal khufain, pembatal pengusapan kedua sepatu, maksudnya gitu. Ya, kapan dia enggak boleh lagi untuk mengusap? Nah, pertama al-hadatsul akbar, ketika ada hadats akbar. Ketika ada hadats akbar, hadats besar, dia enggak boleh untuk mengusap lagi. Contohnya misalkan dia berwudu, kemudian dia mengusap, dia berwudu, kemudian setelah itu dia memakai sepatu, lalu setelah itu dia berhadas, lalu dia berwudu, kemudian dia mengusap. Nah, setelah itu ternyata dia ada hadas akbar. Nah, setelah ada hadas akbar, apakah saat dia mandi, dia boleh untuk mengusap sepatunya? Tidak diperbolehkan. Karena dengan adanya hadas akbar, maka dia tidak boleh mengusap sepatunya dibangun di atas wudu yang telah lalu. Tidak diperbolehkan. Kalau dia mau mengusap sepatunya, ya berarti dia mandi dulu, kemudian dia guyur kakinya dulu, baru setelah itu dia masukkan apa? Sepatu. Nanti kalau dia batal, dia bisa wudu dengan mengusap sepatu. Gitu ya, al-hadatsul akbar. Coba kita baca ucapan dari Syekh. Wa huna tanbi. Qad yakunu hadzal mubtil mubtilan lil mas'i al khuffaini faqat wa laysa mubtilan lil wudu. Nah, terkadang pembatal ini cuman membatalkan pengusapan saja. Artinya saat itu artinya dia tidak boleh lagi mengusap. Batal pengusapan, enggak boleh lagi mengusap. Ya. Nah, wa laysa mubtilan lil wudu, tapi tidak membatalkan wudu. Artinya wudunya masih tetap. Ya. Kemudian walakin qad yashtarik ayyakuna naqidha al-mas' al-khuffain ayyakuna naqidul mas' al-khuffain naqidan lil wudhu'i aidan. Akan tetapi terkadang ya yashtarik, berserikat atau sama bahwa pembatal pengusapan di atas dua khuf itu juga pembatal wudhu. Kama wal hal fil hadits al-akbar, sebagaimana hadats akbar ini membatalkan pengusapan juga membatalkan wudu gitu Pak. Ya. Tapi di sana ada keadaan yang mana yang batal itu cuma mengusapnya saja, adapun wudunya tidak batal. Maka saya di sini mengatakan di antara dalil yang digunakan adalah hadis Shaffan bin Asal. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau dia mengatakan ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa la yaliyahunna illa min janabatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami idza kunna safran, apabila kami dalam keadaan safar, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa la yaliyahunna. Agar Nabi SAW memerintahkan kepada kami agar tidak melepaskan sepatu-sepatu kami 3 hari 3 malam kecuali karena janabah. Kecuali karena janabah. Ya. Artinya kalau dia janabah, maka berarti wudunya batal, kemudian juga tidak boleh lagi mengusap di atas sepatu karena Nabi memerintahkan untuk apa? Untuk dilepas. Fal janabah naqidatun lil mas'i al khuffain wa mubtilatun lil mas'i al khuffain. Ya. Janabah ini membatalkan pengusapan di atas kedua khuf dan membatalkan al-mas al-khuffain. Ini mungkin ada apa itu namanya? Kesalahan ya dari pengucapan Syekh. Maksudnya dia membatalkan pengusapan di atas khuffain juga membatalkan wudu, jelas ya. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi kalau karena kentut, karena kencing, karena tidur itu tidak diperintahkan untuk dilepas. Ya. Berarti di sini ada pembatal wudu tapi tidak ada, tapi bukan pembatal pengusapan. Ada pembatal wudu, ada pembatal pengusapan. Ada pembatal pengusapan sekaligus pembatal wudu. Ada pengusapannya batal tapi wudunya tidak batal. Ya, ini menurut penjelasan Syekh seperti itu. Nah, ay al-ahdath allati yajuzu fi al-mas' ala khuffain hiya al-hadathul asghar qal gha'id wal bawl wan nawm. Hadats yang diperbolehkan untuk mengusap di atas kedua sepatu adalah hadats kecil seperti buang air besar, buang air kecil dan tidur. Hadal hadits dalil ala anna an-nawma yu'tabaru naqidan min nawaqidil wudu wa annahu hadatsun fi nafsi. Kemudian ini yang pertama ya. Yang pertama hadats akbar. Yang kedua inqida'ul muddah, selesainya batas waktu yang ditentukan. Jadi kalau batas waktu yang ditentukan sudah selesai, maka tidak diperbolehkan untuk mengusap di atas sepatu. Ya. Baik, kemudian nanti akan dijelaskan batas waktunya itu kapan, nanti akan dijelaskan. Kemudian selanjutnya ya, seperti tadi yang saya sampaikan fa idan taqadatil muddatu la yajlisan lil insan alladhi yalbasul khuf ayyamsa ala khuffi ba'da inqida'il muddah. Ya, kalau sudah selesai waktunya, waktu yang ditentukan, tidak boleh seseorang mengusap kedua khufnya setelah selesai waktu yang ditentukan tadi. Ya. Akan tetapi qad yakunu ala wudu'in kama huwa walakin in qad in taqadat al-mudda. Aw yusalli walakin la yajuzu lahu ay yatawadhu aw yamsah ala khuffihi. Nah, ini saya maksudnya begini. Tidak boleh lagi mengusap tapi terkadang wudunya masih. Ya. Lah ini ketika inqidha al-muddah, selesai waktu, batasan waktu diperbolehkannya mengusap. Kalau janabah, dia janabah, enggak boleh mengusap juga wudunya batal. Gitu kan? Lah ini ya, yang ini kalau hadas akbar itu pertanyaan pembatal pengusapan hadas akbar. Berarti hadas berarti wudunya juga batal. Nah, sekarang terkait dengan inqidha al-muddah, batasan waktunya sudah selesai, apakah wudunya juga selesai? Ya, apakah wudunya juga selesai? Ya. Nah, di sini Syekh mengatakan tidak. Di sini Syekh mengatakan tidak. Masih tetap wudunya dan dia masih boleh untuk sholat. Jadi misalkan dia zuhur, dia wudu kemudian mengusap khuf. Kemudian karena dia safar, ternyata selesainya jam 2 siang. Nah, setelah jam 2 siang inqidha al-muddah selesai. Enggak boleh lagi dia kalau batal dia mengusap. Tapi dia masih punya wudu, bolehkah dia sholat dengan wudunya? Ya, jawabannya kata Syekh diperbolehkan. Termasuk juga pembatal pengusapan al-khalqu al-mamsuhi alai. Melepaskan sepatu yang dia pakai. Ya, melepaskan sepatu yang dia pakai. Ya, kalau dia sudah melepaskannya maka tidak boleh dia mengusapkannya lagi dengan wudhu yang itu. Jadi misalkan dia sudah lepas, ya berarti kalau mau dia wudhu, ya dia tidak bisa memakai duluan, dia harus sempurnakan dulu wudhunya dengan membasuh kakinya. Ya, seperti itu. Jadi dia wudhu, kemudian setelah itu dia mengusap, kemudian setelah itu dilepas sepatunya. Ya, kemudian dia sholat. Nah, kemudian saat dia wudhu, wah, daripada saya mengusap kaki, daripada saya mencuci kaki, mending saya mengusap. Ya, kan masih ada sehari semalam itu. Misalkan masih tersisa saya. Kemudian dia pakai lagi sepatunya, boleh gak mengusap? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah melepas sepatunya. Saat dia melepas sepatunya, maka berarti sudah selesailah atau sudah tidak diperbolehkan untuk mengusap lagi. Sekali lagi kalau dia mau mengusap, berarti dia harus wudu sempurna dulu, baru dia masukkan lagi sepatunya. Baik. Kemudian di sini saya mengatakan, kemudian saya di sini mengatakan, ya ini sama ya, sama tadi. Misalkan dilepas, tapi wudunya belum batal, apakah wudunya masih ada? Saya mengatakan, iya, wudunya masih ada dan dia masih boleh sholat. Wa fi hadha khilaf baina ahli al-ilmi. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi ini dikuatkan oleh penulis. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, kalau misalkan kok sudah dilepas atau sudah selesai waktunya, berarti wudunya juga batal. Ya. Nah, seandainya kita mau hati-hati ya wudu lagi. Ya, tapi yang jelas di sini di dalam kitab ini disebutkan tidak batal. Nah, ini khilaf. Selanjutnya al-dhabitu salis, ketentuan yang ketiga. Ketentuan yang ketiga, ketentuan yang terakhir dari bab al-mas al-khuffain. Mudatul mas al-khuffain, batas waktu bolehnya mengusap kedua khuf. Artinya kalau misalkan dia sudah mengusap khufnya, sudah wudu, kemudian membasuh kakinya, kemudian memakai khuf, itu sampai berapa hari, berapa waktu, ya dia boleh untuk mengusap. Kata Syekh, yamsal muqimu yawman wa lailatan. Kalau dia mukim, dia boleh mengusap sehari semalam. Ya. Adapun kalau dia musafir, dia boleh mengusap 3 hari 3 malam. Ya, teman ini berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan hal seperti itu. Nah, sekarang berarti kalau sehari semalam 24 jam. Ya. Misalkan dia mulai jam 7 Isya hari ini. Berarti sehari semalam, isya besok. Kalau 3 hari 3 malam berarti 24, 3 kali 24 jam. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya dimulainya itu dari mana atau dari kapan gitu kan? Ya. Misalkan jam 7 ini dimulainya dari kapan? Apakah dimulainya dari mengusap ataukah dimulainya dari berhadas? Ada dua pendapat. Jadi, perhitungan 24 jam itu dihitung dari mana gitu kan? Ini kadang jadi pertanyaan, tapi di sini enggak disebutin sama Syekh. Nah, di sini seperti yang difatwakan oleh sebagian ulama seperti Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Cenderung beliau dari pendapat yang terakhir saya lihat dari pendapat beliau itu dari mulai wudunya batal. Jadi ketika dia wudu, kemudian setelah itu membasuh kaki, kemudian memakai sepatu, kemudian dia batal jam berapa? Misalkan dia wudhu jam 7, kemudian setelah itu dia memakai sepatu, kemudian dia batal jam 8. Walaupun mengusapnya nanti jam 9, hitungannya itu jam 8, dari jam 8. Berarti 24 jam lagi, 24 jamnya adalah besok jam 8, bukan jam 9. Jadi menghitungnya itu dari mulai dia berhadas. Ya, dari mulai berhadas, bukan dari mulai dia mengusap. Baik, selanjutnya diantara yang sama dengan pembahasan ini, ini masih terkait dengan masalah mengusap, adalah al-jabirah. Al-jabirah itu apa? Al-jabirah itu ma tudau alal juruh minal asaib. Sesuatu yang ditaruh di atas luka. sesuatu yang ditempatkan di atas luka. Minal asaib, berupa perban, ya, atau al jabair, jabair itu sesuatu yang dipakai untuk apa, bilah pembalut tulang yang patah, itu apa namanya, pen ya pak. Jadi bilah pembalut tulang yang patah. Jadi kalau tulang patah itu kan kadang diikat-ikat apa itu. Nah dikasih itu. Kemudian juga asaib. Asaib itu pembalut luka. Ya. Nah. Al-jibs. Al-jibs itu gips. Ya, gips. Nah. Ini pokoknya segala hal yang diletakkan di atas luka. Entah itu luka karena patah tulang atau luka apapun. Ya kalau bahasa mudahnya perban itu. Perban, Hansa Plus, Handy Plus, kan gitu. Nah, ini namanya Al-Jabirah. Nah, Al-Jabirah ini, ya, apakah diperbolehkan untuk diusap di atasnya? Ya, di sini jawabannya diperbolehkan. Ya, jawabannya diperbolehkan. Dan ini ada penjelasan yang sangat sangat bagus dari Syekh. Fanaqul na'am lahu ayyamsah bidhawabit. Ya, boleh dia mengusap dengan beberapa ketentuan. Jadi bagian atas perban itu tidak diguyur air. Kadang ada luka tertentu, kalau diguyur air malah jadi blonyo, dadi kan. Ya. Akhirnya diusap saja, dan diusap itu bukan diusap tapi air tangan kita dibasahi dengan air. Ya, kemudian diusapkan bagian atas. Insya Allah kan enggak apa-apa. Ya. Kalau kok ternyata di sini nggak disebutin sama Syekh, seandainya kok digitu pun juga nggak boleh. Misalkan dokternya mengatakan, Mas, Pak, tetap tidak boleh. Jadi nggak boleh sama sekali kena air, walaupun kan ada Pak seperti itu. Nah kalau seperti itu, maka bagian yang tidak terkena air ditayamumi. Ditayamumi bukan artinya digebyur rabuk, ya. Bukan artinya ditaruh debu itu bukan. Itu dibiarkan dia wudhu pada bagian yang bisa dia wudu, kemudian setelah itu dia bertayamum untuk menggantikan itu. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat kata Syekh, apa ketentuan mengusap di atas perban? Kata Syekh, min hadhihi dhawabit an takuna hadhihi al-jabiratu qadra al-hajati allati yuhaddiduha at-tabibul mukhtass. Ya. Di antara ketentuannya al-jabirah, ya, perban dan sejenisnya, saya terjemahkan seperti itu. Qadra al-haja, sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan oleh dokter. Ya. Jadi tidak boleh lebih dari kebutuhan. Yang lebih dari kebutuhan itu tidak boleh untuk diusap. Ya. Nah, makanya disinilah para dokter muslim ini harus mengetahui, karena ini terkait dengan ibadah seorang muslim. Ya, karena dokter itu lebih mengetahui. Ini sampainya di sini, ini sampainya di sini. Jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan membalutnya itu loh. Memerbannya itu kan kadang ada berlebih-lebihan. Ya, makanya di sini dilihat hajat. Hajat itu bukan artinya yang luka saja. Ya, karena terkadang bagian sekeliling luka pun juga harus ditutupi kan. Ada seperti itu. Jadi bukan artinya oh berarti perbannya itu harus menutupi yang luka saja. Enggak, sekelilingnya juga bisa. Yang penting bagaimana dokter yang ahli itu memandang ini perlu. Ya, maka di sini Syekh mengatakan, beliau mengatakan wa iyyakum fattabib al-mukhtass matalan. Ya. Yaqul, dan seandainya seorang tabib, seorang dokter spesialis yang ahli, seorang dokter yang ahli, ya, berkata kepadamu contohnya, hatta yaltaim hadzal kasr la butta an tasil al jabira ila al mirfaq, ya, wa tuqti al mirfaq, contohnya kasra fi rugzi, dia patah pada bagian pergelangannya, ya. Nah, tapi dokter mengatakan ini harus diperban sampai siku-siku. Misal seperti itu. Dan siku-siku ini tertutup. Ya. Naqul na'am, iya. idza qala tabi hadza fala ba'sa wa in qala tabi anna yakfi in jubbisa mathalan ila muntafi sa'id falaysa lahu ay yazida ba'da dzalik. Kalau dokter mengatakan memang standarnya kan ada kan standarnya pengobatan itu sampai sini, tapi kalau dokter mengatakan standarnya sampai ini sini saja, misalkan dokter mengatakan seperti itu, berarti nggak boleh dilebihkan. Pak, ini jenengan perbanyak sampai sini aja pak. Dok, lah mbak sampai sini, yuk nggak bisa pak, sampai sini sudah cukup. Saya pengennya sampai sini itu nggak boleh. Jadi tergantung dari keputusan dari ahlinya. Gitu ya. Jadi walaupun mengusapnya panjang, nggak hanya pada luka toh nggak masalah. Baik, selanjutnya kemudian ini di sini saya menyebutkan apa perbedaan antara khuf dengan jabirah, sama-sama diusap ya, perbedaan misalnya ya, jabirah tadi perbedaannya, di antara perbedaan kalau jabirah ini tidak terkhusus pada bagian tertentu. Jabirah itu tidak khusus pada bagian tertentu. Jadi bisa di tangan, bisa di kepala, bisa dimanapun bisa. Tapi kalau khuf itu hanya pada kaki. Makanya ketentuannya berbeda. Ya, ketentuannya berbeda. Nanti disebutkan oleh Syekh di sini juga, di antara ketentuan, kalau jabirah itu tidak dipersyaratkan suci. Tidak dipersyaratkan anggota yang ditutup itu suci. Kalau khuf atau sepatu, ya kaki yang dipakai oleh sepatu itu dipersyaratkan apa? Suci. Cuman afdalnya kalau memungkinkan bagian yang mau ditutup itu disucikan terlebih dahulu, itu afdalnya. Tapi kan terkadang enggak memungkinkan toh. Seperti misalkan ada orang kecelakaan patah tulang tangannya gitu kok. Dok, saya tak wudu dulu, tak basahin sini dulu. Ya malah kadang dokternya Pak sampean malah infeksi kan gitu kan air. Ya maka kalau tidak memungkinkan ya enggak masalah karena ini bukan syarat. Seperti itu. Kemudian di antara ketentuan tadi, di antara perbedaan tadi, kalau khuf itu di kaki. Jadi ketentuannya dia tidak bisa dipindah-pindah. Misalkan wah, khuf itu kan di kaki. Coba saya mau pakai sesuatu yang sama dengan sepatu tapi di tangan itu. Misalkan manset, Pak. Mansetnya tak usap. Ah, enggak boleh itu. Ya, enggak boleh. Kecuali kalau misalkan ada hajat gib tadi atau perban tadi boleh, tapi nggak ada apa-apa kok dia beralasan dipodoknya karo khuf ya. Lah kan ini kan mungkin alasannya dingin gitu. Orang safar dulu kan malam hari, akhirnya dikasih waktu 3 hari 3 malam, kan dingin. Wah, ini saya juga kedinginan ya, kedinginannya saya bukan di kaki tapi di tangan, ya akhirnya dia pakai manset, mau wudu dia nggak berani, akhirnya di sabto, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketentuannya sudah ditentukan oleh Nabi. Makanya bahkan pengusapan khuf pun bagian atas. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lakana dinu bi ra'yi, lakana fawqal khuf ahaqqu bil mashi." Ya. Seandainya asfal khuf ahaqqu bil mashi. Seandainya agama ini dengan akal, niscaya bagian bawah sepatu itu lebih berhak untuk diusap. Tapi aku melihat Rasulullah mengusap bagian atas. Kenapa bagian atas? Atasnya mana enggak kena apa-apa. Kalau bawah kan malah kena kotoran dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya tadi mudatul mas sudah ya. Insyaallah kita akan masuk pada bab yang ketujuh, bab nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Tapi mungkin kita sholat dulu ya. tayamum. Okay. Iya. Kalau misalkan enggak boleh, misalkan ketentuannya tetap saja membahayakan gitu toh. Karena mungkin merembes atau apa. Itu berarti nanti itu enggak usah disentuh apa-apa itu, nanti ditayamumi yang bagian itu. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-musannif hafizahullah taala, bab nawaqidul wudu, bab nawaqidul wudu. Ini bab yang ketujuh. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini masih membahas tentang, jadi kitab-kitab fikih ini ada 36 kitab ya. Kitab Bidayatul Mutafaqih dari awal kita kaji ada 36 kitab. Ya, masing-masing kitab di bawahnya ada beberapa bab kan gitu. Ya, nanti biasanya di bawah bab ada namanya pasal. Nah, dalam kitab Butoharoh ini ada 11 bab dan kita baru sampai bab yang ke-6. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-7, bab nawaqidul Islam atau bab nawaqidul wudu, bab pembatal wudu. Wa fi dhabitani, dalam bab ini ada 2 ketentuan. Dalam bab ini ada 2 ketentuan. Ya. Al-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, nawaqidul wudu'i sittatun. Pembatal wudu itu ada 6. Pembatal wudu ada 6. Awalan yang pertama, al-khariju minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Kemudian yang kedua, zawalul aqli au taqtiyatuhu biigma'in au naumin mustaghriqin. Hilangnya akal atau tertutupi. Hilangnya akal atau tertutupi biigma'in karena pingsan. Biikmain karena pingsan, au naumin mustaqrikin, atau tidur yang pulas. Atau tidur yang pulas. Jadi yang kedua, hilangnya akal. Artinya jangkauan akal kita itu hilang gitu. Ya. Atau tertutupi. Ya, sehingga akal kita tidak menjangkau. Apa yang menjadikan akal kita hilang atau akal kita tidak menjangkau? Biikmain au naumin mustagrikin, karena pingsan atau tidur yang lelap ya, atau tidur yang lelap. Kemudian yang ketiga, masul farji bibatinil kaf, mengusap kemaluan, menyentuh kemaluan, seorang menyentuh kemaluan bibatinil kaf dengan tangan bagian, dengan telapak tangan bagian dalam, seorang dengan telapak tangan bagian dalam. Kemudian pembatal yang keempat, aklu lahmil ibili, makan daging unta. Pembatal yang kelima, iltiqa'ul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Ya, ini kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita. Kemudian yang keenam, ar-riddah, karena murtad. Ini ketentuan pertama, nawaqidul wudu. Ketentuan yang kedua, dhabitus tsani, yahrumu 'alal muhdisi hadatan asghara salasatun, diharamkan bagi orang yang berhadas kecil 3 perkara. Ya, diharamkan bagi orang yang hadas kecil 3 perkara. Diharamkan bagi orang yang hadas kecil berapa? 3 perkara. Yang pertama, salat. Kemudian yang kedua, at-tawaf, dan yang ketiga, mashul mushaf, menyentuh mushaf. Baik, coba kita baca syarahnya. Kalimat al-kharij minas sabilaini, ya kan? Bab yang ketujuh, nawaqidul wudu, ada dua ketentuan. Ketentuan pertama, pembatal wudu, ada enam. Ya. Yang pertama, al-kharij minas sabila ini, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ya, dari dua jalan ini artinya kubul dan dubur. Ya. Kata Syekh Nur bin Sya'lan, wal-kharij minas sabila ini qisman. Yang keluar dari dua jalan itu ada dua macam. Yang pertama, ma huwa mu'tad, ya, sesuatu yang biasa, sesuatu yang apa itu namanya, umum, ya. Masalan kalbaul, contohnya seperti kencing, wal qa'id, air besar, beri, kemudian angin, wal haid, nifas, istihadah, ya, demikian. Ya. Wa huna nawaqid ghairu mu'tadah. Di sana ada pembatal tapi ghairu mu'tadah. Tidak umum, ya, keluar dari dua jalan tapi tidak umum. Seperti apa? Kedut wal hasa misalan. Contohnya kerikil, ya, keluar dari kubul atau dubul, kerikil. Ya. Nah, ini kata Syekh, ya, fa hadhi nawaqid ghairu mu'tadah, fa ayu kharij min as-sabilain fa huwa naqid min nawaqid al-wudu. Nah, ini pembatal yang ghairu mu'tadah, yang tidak umum, sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur tapi tidak umum. Nah, kata Syekh, apapun yang keluar dari dua jalan, fahuwa naqid min nawaqidil wudu, maka ini membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Ini berdasarkan keumuman hadis dalam Sahihain, kata Syekh, qul kharijin minas sabilaini yunqidul wudu'a. Semua yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudu. Ya, misalkan mohon maaf, keluar rambut atau keluar biji apa, kalau orang berumah kotok, nah, keluar bijinya kan, keluar lombok, itu misalkan keluar itu batal apa enggak? Jawabannya batal, itu jawabannya batal, sama aja. Entah yang keluar itu normal, keluar normal itu ya memang dia keluarnya dari situ, ya, kayak kencing kemudian buang air besar. Tapi kalau keluar batu itu kan, nah, itu kan enggak normal. Ya. Nah, memang sebagian ada yang merinci, kalau di situ ada kotoran manusia, maka batal, kalau enggak. Ya, tapi mungkin tidak tergambar batu keluar dari kubul atau dubur kok tidak bareng dengan kotoran manusia, itu enggak tergambar. Pasti walaupun sedikit pasti ada kotoran manusianya. Ya, maka diglobalkan oleh Syekh di sini, dua jalan ini ada yang mu'tad, ada yang biasa, normal, ya, umumnya, ada yang enggak umum. Yang umum seperti kencing, kemudian kentut dan sebagainya. Kalau yang enggak umum seperti misalkan keluar batu dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, pembatal yang kedua, zawalul aqli au taqdiyatu bi ikma au naumin mustaqrik. Tadi sudah saya sebutkan artinya. Nah, kata Syekh, beliau mengatakan begini, kata Syekh, fa nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradi mauti kana yugma alaihi thumma yafiqa fayamuru bil ma'i fayatawazzau wa yaghtasilu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesimpulan dari ketika akal itu tidak menjangkau apapun karena pingsan, itu diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saat beliau sakit yang mendekati wafatnya, beliau pingsan. Kemudian saat beliau bangun, saat beliau sadar, beliau memerintahkan agar diambilkan air dan berwudu serta mandi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha al-ulama min dhalika anna zawal al-aqli hadha yunqidhu al-wudu. Ya, sawa'un bil ijma au bi ayyi syai'in akhar min al-asya' allati tuqdi al-aql. Nah, ulama mengambil kesimpulan dari ini bahwa hilangnya akal, artinya akal kita sudah tidak menjangkau, ya, tertutupi, tidak fungsi dalam beberapa saat gitu kan, sehingga tubuh kita pun juga tidak fungsi karena dari akal yang enggak fungsi tadi, ya, ini membatalkan wudu. Sama saja apakah karena pingsan atau apapun, intinya menghalangi akal dari fungsinya. Ya, walau nazkur ini saya mungkin enggak perlu bacain. Kemudian juga fa'ad dan naum naqidha min nawaqidul wudu, ya. Nah, tidur ini juga digolongkan nawaqidul wudu, digolongkan pembatal wudu. Walakin an-naum alladhi yunqidhul wudu'a huwa an-naumul mustaghri alladhi yazulu maul aql. Nah, tapi tidur yang dimaksudkan yang membatalkan wudu adalah tidur nyenyak yang mana akalnya hilang. Akalnya hilang itu bukan artinya akal orangnya enggak waras, itu enggak. Ya, tapi artinya apa ya? Akal itu kan memang mengendalikan segalanya sih. Ya, jadi otak kita, akal kita yang mengendalikan kesadaran kita. Ya, ketika kok kita itu tubuhnya tidak sadar. Ya, tidak sadar, enggak bisa bergerak. Kalau orang gila, dia itu dikatakan akalnya hilang karena memang walaupun dia itu sadar, tapi dia itu hakikatnya tidak menyadari apa yang, makanya kalau dia membunuh pun juga tidak ada beban syariat, tidak ada konsekuensi hukuman bagi dia. Jadi yang dimaksudkan dengan hilangnya akal adalah akalnya tidak berfungsi atau tidak menjangkau, tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Ya, selanjutnya tidur mustaqrik alladhi yazul ma'al aql, tidur nyenyak yang akal hilang bersamanya. Karena sahabat kan, jadi tidurnya karena para sahabat dulu itu mereka dulu menunggu sholat isya sampai kepala mereka itu dungkruk-dungkruk. Bahkan ada di antaranya mereka itu yang mengoroknya karena saking kantuknya. Ya. Wakadzalika kanu yanfakhuna minan nu'as. Ya. فأخذ العلماء أن ليس النوم كله ناقضا من نواقض الوضوء. Ulama kalau begitu mengatakan karena realita para sahabat dulu nunggu waktu isya sampai terkantuk-kantuk, jadi sampai tenguk gitu, sampai tenguk jemaah ya. Nah ini tapi setelah itu para sahabat itu bangun dan tidak berwudu, ya. Maka berarti tidak semua tidur yang membatalkan wudu. Nah, di sini saya menyatakan an-naumu alladhi yazulu ma'ul aql ala ayyi hay'atin kanat sawun kana jalisan aw kana na'iman aw muttakian aw rak'an aw sajidan ay naumin ayu naumin yazulu ma'ul aql idza nudiya alaina la yatanabbah wa la yasma' wa la yafham ma yahdusu atau nama ma yuhaddisu ma yuhaddatu fa hadha an-naum naqid min nawaqid al-wudu. Nah, tidur dalam bentuk apapun, entah itu duduk, kemudian berbaring atau bersandar atau ruko atau sujud, tidur apapun, kalau akalnya hilang bersama dengan itu, di mana ketika dia dipanggil dia tidak langsung bangun, ya, dia tidak mendengar, tidak memahami apa yang diucapkan, ya, maka ini membatalkan wudu. Jadi kan kadang ada orang yang tidurnya itu tidur kayak orang pas khutbah itu. Ya, kalau itu masih menjangkau, ya kan? Itu masih menjangkau. Ya, masih mendengar juga. Kadang yang diucapkan itu sedikit paham. Ya. Kalau dibangunkan langsung bangun. Buktinya ketika iqamah langsung masih bangun itu. Ya, jadi walaupun dia tertidur-tidur kantuk-kantuk, kalau iqamah masih bangun. Enggak ada kok sampai orang-orang pergi dari masjid kemudian dia masih tidur, itu enggak ada. Ini menunjukkan buat tidurnya ghairu mustagrik. Kalau seperti itu tidak membatalkan wudu. Ya, tapi kalau misalkan tidurnya benar-benar sudah sangat pulas, ya dengar ada iqamah keras seperti wajah dia nyantai saja, tetap nikmat tidurnya, berarti dia tidur dan membatalkan wudu. Kemudian di antara pembatal wudu adalah masul farj bi batinil kaf. Mengusap kemaluan dengan telapak tangan dia bagian dalam. Ya, jadi bagian sini. Kalau dia menyentuh kemaluan dengan bagian sini, maka ini membatalkan wudu. Walaupun di sini disyaratkan oleh Syekh ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi kita ambil saja sesuai dengan yang ada di mata. Kemudian selanjutnya aqul lahmil ibil. Makan daging unta, ini juga membatalkan wudu. Kemudian selanjutnya di antara pembatal wudu adalah iltiqa al-khitanaini. Bertemunya dua khitan. Ya, fal khitan khitanan kama taqaddam. Kita kemarin sudah membahas tentang masalah khitan ya. Jadi khitan itu dia mengambil kulit yang menutupi kepala zakar untuk laki-laki, dan yang kedua mengambil sedikit kulit yang berada di atas kemaluan wanita bagian depan sedikit. Itu namanya khitan. Nah, bertemunya dua khitan, kata Syekh, fa idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Kalau bertemu dua khitan maka wajib untuk mandi. Berarti di sini juga membatalkan wudu. Faltiqa al-khitanain mubtilun wa naqidun min waqti al-wudu. Wal maqsud ini penting, wal maqsud bil tiqa al-khitanain au mashi al-khitan lil-khitan wa tadjibul hashafa fi farjil mar'ah. Mohon maaf, yang dimaksudkan dengan bertemunya dua khitan adalah menenggelamkan, mohon maaf ya, bagian ujung zakar laki-laki ke kemaluan wanita. Ya, jadi sekedar menenggelamkan hasyafah, hasyafah itu bagian ujung zakar laki-laki ditenggelamkan di kemaluan wanita, ya, maka ini sudah dikatakan sebagai pembatal wudhu sekaligus yang mewajibkan mandi. Tidak disyaratkan memasukkan semua batang zakar. Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu dari kebenarannya. Jadi memang fikih harus dijelaskan seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi sudah cukup membatalkan wudhu, bahkan mewajibkan mandi ketika bagian ujung zakar, kepala zakar itu dimasukkan ke dalam kemaluan wanita atau khitan wanita, dan tidak dipersyaratkan memasukkan semua batang zakarnya. Kemudian selanjutnya pembatal berikutnya ar-riddah. Pembatal berikutnya ar-riddah. Yang keberapa jemaah? Yang terakhir ya. Yang keenam, murtad. Murtad ini membatalkan wudhu, bahkan membatalkan semua amalan karena dia membatalkan Islam. Kemudian selanjutnya ketentuan yang ketiga, apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas asghar. Syekh mengatakan tiga. Syekh Wahid mengatakan berapa? Tiga. Yang pertama sholat, hadza wadih. Hadza wadih, jelas. Kemudian yang kedua tawaf, ya. Ya, fattawaf bil bait salat, kama qala Nabi SAW. Jadi kalau orang berhadas asghar dia tidak boleh apa? Tidak boleh tawaf. Makanya ketika dia batal wudunya, berarti dia tidak boleh apa? Tidak boleh tawaf. Makanya kemarin saat di Masjid Mujahidin ada pertanyaan dari Pak Wakil Bupati tentang masalah itu, kita singgung masalah ini. Ya, berpindah madhab kan? Berpindah madhab. Ya, kalau di Syafi'i ya, itu laki-laki kesentuh wanita batal. Ini Masjidil Haram kan desakan. Ya, mungkin saja dia akan menyentuh salah satu dari kulit wanita. Apakah ini akan batal wudunya apa tidak? Akan batal wudunya apa tidak? Kalau di Syafi'i ya batal wudunya. Berarti kalau seperti itu dia enggak boleh apa? Enggak boleh tawaf, ya. Maka dia harus mencari kamar tempat wudu ya untuk berwudu. Tapi kalau di Hanabila tidak. Ya. Yang batal itu kalau dia jima. Ya. Baik, nah sekarang kita lanjutkan. Jadi tawafnya enggak boleh orang yang hadas asghar bertawaf. Kemudian yang ketiga, mashul mushaf, menyentuh mushaf. Ya. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Akan tetapi disebutkan di sini menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas asghar tidak diperbolehkan. Ya. Ada surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul Yaman di mana di antara isinya alla yamassal qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Jadi menyentuh mushaf Al-Qur'an tidak diperbolehkan kecuali orang yang apa? Orang yang suci. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bab berikutnya. Bab yang ke-8, babul ghusli, bab mandi. Insyaallah kita selesaikan bab mandi ini. Kita enggak banyak baca syarahnya ya, kita fokus ke matan. Babul ghusl fi khamsatu dawabit. Dalam bab ini ada 5 ketentuan. Ya, dalam bab ini ada 5 ketentuan. Al-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama. Mujibatu al-ghusli khamsatun. Ketentuan yang pertama, jadi bab mandi ini ada 5 ketentuan. Ketentuan yang pertama atau boleh dibilang kaidah yang pertama, mujibatul ghusli khamsatun. Yang mewajibkan mandi itu ada 5. Yang pertama, khurujul maniyyi. Keluarnya mani. Keluarnya mani. Ya. Dan ini mungkin saya ambil penjelasan sekalian biar agak menyingkat waktu. Nah, keluar mani ini ada perbedaan antara orang yang dalam keadaan tersadar dengan orang yang dalam keadaan tertidur. Ya. Kalau dalam keadaan tertidur, sekedar dia mendapati adanya balal atau cairan sperma, cairan mani, maka sudah mewajibkan untuk mandi, walaupun dia tidak merasa. Seperti itu. Ya. Adapun ketika orang itu dalam kondisi sadar, tidak sedang dalam keadaan tidur, dipersyaratkan padanya ayyakuna bisyahwatin wa bidifkin wa ayyakuna min makhrajihi. Dipersyaratkan tiga. Satu, bisyahwatin, adanya syahwat. Adanya syahwat. Jadi saat keluar mani itu ada apa? Ada syahwat. Kemudian yang kedua, bidifkin. Bidifkin artinya apa itu namanya? Memancar atau mengalir dengan deras. Keluarnya itu apa? Memancar atau mengalir dengan deras. Iya. Ibarat kata orang buka keran. Ah, gitu Pak, ya, walaupun tentu enggak kayak wong buka keran tenanan kayak gitu tuh enggak, tapi artinya dia memancar atau mengalir dengan keras. Ya, mohon maaf bukan delewer itu bukan, tapi bidifkin, ya, memancar. Kemudian wa ayyakuna min makhrajihi. Dia keluar dari tempat keluarnya. Mohon maaf, yakni qubul. Qubul. Seandainya misalkan dia keluar dari tulang sulbi, ya, pas mungkin ada operasi atau apa, kok dari tulang sulbi keluar mani misalnya, maka ini tidak dikatakan mewajibkan mandi. Baik, selanjutnya yang kedua dari hal yang mewajibkan mandi adalah iltiqa al-khitanain, bertemunya dua khitan. Tadi sudah saya terangkan maknanya. Kemudian yang ketiga, khuruju damil haid, keluarnya darah haid. Ya, artinya ketika seorang wanita itu haid, maka setelah selesai dia wajib untuk mandi. Setelah selesai haidnya, dia wajib untuk mandi. Dan ini nanti ada pembahasannya sendiri insyaallah. Kemudian selanjutnya, khuruju damin nifas, keluarnya darah nifas. Ini juga mewajibkan mandi, keluarnya darah nifas. Yang keberapa? Yang keempat, ya, yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari hal-hal yang mewajibkan mandi, islamul kafir, orang kafir masuk ke dalam Islam. Ya, jadi orang kafir yang masuk ke dalam Islam wajib bagi dia untuk mandi. Wajib bagi dia untuk mandi. Kemudian az-zabitus tsani, ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua. Syurutu sihhatil ghusli sab'atun. Syarat sahnya mandi ada tujuh. Ya. Syarat sahnya mandi ada tujuh. Ya. Pertama, kata Syekh, inqita'u ma yujibuhu. Inqita'u ma yujibuhu. Berhentinya sesuatu atau selesainya, saya ulang, selesainya sesuatu yang mewajibkan dia mandi. Selesainya sesuatu yang mewajibkan dia mandi. Contohnya, misalkan yang mewajibkan mandi diantaranya adalah keluarnya darah haid. Ya, maka syarat sahnya mandi dia, syarat sahnya mandi dia, kalau darah haidnya sudah terhenti. Ya, darah haidnya sudah terhenti. Kalau darah haidnya masih mengalir, dia kok mandi, maka berarti tidak sah, karena syarat sahnya inqita umma yujibuhu, telah terhenti apa yang mewajibkan dia mandi. Contohnya keluarnya darah nifas, ini mewajibkan mandi. Ya, syarat sahnya darah nifasnya harus berhenti dulu. Kalau darah nifas yang belum berhenti, maka tidak sah dia mandi. Kemudian yang kedua, an-niyatu, niat. Yang kedua, niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak sah. Ya. Dan di sini Syekh tidak menyebutkan ya, mungkin nanti saya terangkan di akhir pembahasan insyaallah. Baik, kemudian selanjutnya al-aql, berakal. Ya. Berakal. Kemudian syarat berikutnya yang kelima syarat keberapa? 4. Baik, berarti tadi al-Islam, al-Islam, Islam. Syarat sahnya mandi wajib adalah apa? Islam. Kemudian yang kelima tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Dan sebagian ulama menyebutkan usia tamyiz usia berapa? 7 tahun. Tidak disebutkan di syarah sini, tapi di sebagian ulama yang lain menyebutkan. Kemudian yang keenam al-ma'u tahur, air yang suci dan mensucikan, syarat yang keenam. Air yang suci dan mensucikan. Berarti kalau airnya itu tidak suci dan tidak mensucikan, maka tidak sah untuk dipakai apa? Mandi wajib. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, syarat sah mandi yang ketujuh yang terakhir, izalatu ma yamna'u wusulahu, menghilangkan segala penghalang yang menghalangi, saya ulang, menghilangkan segala penghalang yang menghalangi sampainya air ke kulit. Menghilangkan segala hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Baik, selanjutnya al-dhabitu tsalitsu, ketentuan yang ketiga. Ketentuan yang ketiga. Fardhul ghusli wahidun. Yang wajib saat mandi ada satu. Yang wajib saat mandi ada satu. Jadi artinya saat mandi itu yang wajib apa? Berapa gitu. Nah, Syekh di sini mengatakan ta'mimul badani bil ma'i. Ya. Apa itu namanya? Ta'mimul badani bil ma'i. Nah, penerjemahan yang cocok itu menyeluruhkan pembasuhan ke seluruh tubuh. Ya. Menyeluruhkan pembasuhan ke seluruh tubuh, atau bahasa mudahnya membasuh seluruh tubuh. Itu ta'mimul badani bil ma'i, membasuh seluruh tubuh dengan air. Membasuh seluruh tubuh dengan air. Nah, ini kewajiban dalam mandi cuma itu saja. Jadi yang penting air itu kena ke seluruh tubuh. Itu sudah, dia sudah menjalankan kewajiban. Kemudian az-zabitur rabi', ketentuan yang keempat, sunanul ghusli sab'atun. Yang sunnah saat mandi wajib ada 7. Kalau yang wajib berapa? 1. Kalau yang sunnah ada berapa? 7. Nah, ini enaknya kajian Bidayatul Mutafaqih itu gini, ingat sebenarnya. Oh, ini berapa? Ini kan gampang itu. Kayaknya lebih mudah daripada Umdatul Fiqih ini. Ini lebih mudah. Nah, yang sunnah saat mandi ada 7. Pertama, izalatu ma lawwasahu min adza. Ya. Izalatu ma lawwasahu min adza. Ya. Menghilangkan ya, bekas. Ya, adha itu sebetulnya diterjemahkan gangguan, tapi saya terjemahkan yang tepat aja ya. Jadi menghilangkan, ya mungkin gangguan tidak masalah. Menghilangkan segala gangguan yang mengotorinya. Menghilangkan segala gangguan yang mengotorinya. Dalam kurung, mani. Kalau karena janabah, mani. Kalau karena janabah, bekas darah haid. Kalau karena haid, bekas darah haid. Kalau karena haid. Nah, ini sunnah ya. Jadi menghilangkan ada ya gangguan atau sesuatu yang melekat dalam tubuhnya yang mengganggu dia, ya. Maka ini sunnah. Yang dimaksudkan dengan gangguan apa? Yakni mani kalau dia janabah atau bekas darah haid kalau dia baru selesai haid. Darah haid najis, tapi yang dimaksudkan ketika sudah dihilangkan enggak bisa-bisa masih ada sedikit bekasnya, itu sunnah untuk berusaha dihilangkan betul-betul. Gitu. Jadi darah haid itu kalau sudah berusaha dihilangkan, oke, selesai. Karena darah haid kan najis. Bahkan darah secara umum, darah yang mengalir itu najis. Nah, sekarang kalau misalkan kok asarnya atau bekasnya itu enggak hilang-hilang, gimana? Ya silakan saja, enggak masalah, mandi selesai. Tapi seandainya dia mau menghilangkan asar atau bekasnya, maka ini hukumnya sunnah. Ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, al-wudu qablahu wa tarkur rijlain. Wudu sebelumnya. Yang sunnah yang dilakukan saat mandi adalah wudu sebelumnya dan meninggalkan kedua kaki. Wudu sebelumnya, yakni sebelum mandi dan meninggalkan kedua kaki. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum mandi dia berwudu dulu. Berwudu seperti wudu mau sholat, ya. Tapi kakinya ditinggalkan dulu. Kakinya ditinggalkan dulu. Nah, sebelum saya lanjutkan, yang dimaksudkan menghilangkan adza ini disebutkan dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW secara garis besarnya ketika beliau janabah, pertama yang beliau lakukan, mohon maaf, adalah membersihkan kemaluan beliau. Ya, membersihkan farjau, kemaluan beliau. Setelah itu, beliau mencuci tangannya, kemudian menaruh tangannya di tanah, ya, di tanah. Kemudian setelah itu, tangan bersih, kemudian beliau berwudu. Sempurna, setelah itu beliau tinggalkan kaki. Kaki belum dicuci maksudnya. Baik. Ya, kemudian selanjutnya yang keempat, at-tayamun. Di antara sunnah saat berwudu, saat mandi, adalah yang ketiga, mohon maaf, ghuslu a'dha'i salasan, membasuh anggota tubuh salasan sebanyak tiga kali. Ini sunnah. Makanya kalau seandainya mandi cuman diguyur satu kali, yang penting badan sudah kena, itu sudah cukup. Yang sunnah tiga kali. Ya, jadi kalau kita mau ngikutin sunnah Nabi, ya diguyurnya tiga kali. Tiga kali itu maksudnya segi misalkan kanan dulu, kanan sudah selesai semuanya, kemudian ditambah lagi. Ya. Bukan lo tiga kali itu sini, kemudian sini, enggak. Jadi bagian itu sudah kena semua, kemudian didobeli lagi, kemudian didobeli lagi. Kalau misalkan kok basuhan pertama itu ada yang belum kena, ya berarti tidak dikatakan tiga kali. Jadi tiga kali itu catatannya semua sudah kena. Contohnya seperti wudu. Ya. Wudu itu dikatakan sini tiga kali, itu kalau sekali sudah rata semuanya. Cuma ya. Kalau misalkan kok sekali baru sini, basuhan kedua sini, ini tetap dihitung sekali. Ya, jadi dihitung tiga kali itu sini sudah kena semua, sudah selesai semua, baru nanti lagi dua kali. Ya, jadi kalau misalkan kok sini tok sekali, kemudian sini belum, diambil air lagi sekali, ini bukan dua kali namanya. Ini masih sekali. Ya, jadi hitungan dua kali itu kalau yang sekali sudah penuh semua. Nah, ini termasuk juga mandi seperti itu. Ya, walaupun kalau orang Indonesia itu berkali-kali. Ya, berarti ini yang lain mungkin adat ya, mandi adat. Jadi mandi untuk menghilangkan hadasnya itu kalau sudah kena air semua, itu sudah selesai. Urusan dengan hadas sudah selesai. Ya. Nah, seandainya urusan dia itu mau mandi-mandi yang adat, yang kebiasaan-kebiasaan orang mandi itu kadang ada yang lama, sabunannya berkali-kali kadang kan. Itu sudah urusan yang lainnya. Ya, selanjutnya yang keempat, at-tayamun, mendahulukan yang kanan. Yang sunnah saat mandi yang keempat, at-tayamun, mendahulukan yang kanan. Kemudian yang kelima al-mualah. Yang kelima al-mualah. Al-mualah itu artinya, artinya apa kemarin kita terjemahkan al-mualah? Bersambung. Ya, bersambung ya. Artinya bersambung apa? Artinya bersambung di sini adalah anggota yang satu diguyur ya. Kemudian setelah itu sebelum kering, itu anggota yang lain juga harus di harus diguyur. Itu namanya mualah. Seandainya kok dia baru mengguyur yang kanan, wisunakan kanan. Guyur yang kanan kemudian baru diandui nemuni tamu ya. Setelah itu diguyur yang kiri. Walau itu sudah enggak sudah enggak mualah seperti itu, harus mualah. Harus bersambung. Yang namanya bersambung antara satu anggota dengan anggota yang lain itu tidak boleh ada jeda sehingga menjadikan satu anggota yang sebelumnya itu sudah mengering airnya. Kemudian yang keenam di antara sunnah adalah ad-dalku. Di sini mungkin saya perlu nanti cari ya al-mualah di sini dimasukkan ke dalam sunnah. Di sini di syaratnya dikatakan al-mutaba'ah baina a'dha'il ghusli. Ya, seperti tadi saya terangkan. Wallahu taala alam, saya belum tergambar terkait mandi ini kenapa dimasukkan ke sunnah. Ya, nanti saya cari syarahnya yang lain. Insyaallah karena ini sudah malam, nanti insyaallah saya cari syarah yang lain. Kemudian selanjutnya ad-dalku. Ad-dalku ini menggosok. Ya, menggosok. Kata saya ayyamurru ayyumarru ayyumarriru ayyumarriru yadahu ma'al ma. Ya, artinya dia memperjalankan tangannya bersamaan dengan air. Jadi air diguyur kemudian tangannya di nah, itu namanya ad-dalku. Beda dengan al-mashu. Kalau al-mashu itu tangannya dibasahi air, itu al-mashu namanya. Ya, kalau ad-dalku airnya mengalir kemudian dia ikut ikut meratakan dengan tangannya. Kemudian membasuh kedua kaki bimakanin akhor, di tempat yang lain. Ya, ghuslu rijlain bimakanin akhor, membasuh kedua kaki di tempat yang lain. Seperti tadi yang saya sampaikan, kaki ditinggalkan, ya kan? Nah, setelah itu dia nanti membasuh di tempat yang lain. Cuman saya di sini mengatakan idza kana al-ma' yastami' tahta qadami yustahabu lahu ayyatanaha wa yaghsila qadamahu bimakanin akhor. Nah, kalau airnya itu berkumpul di bawah kakinya, air tadi mandi itu berkumpul di bawah kakinya, maka disunahkan dia untuk minggir dan membasuh kakinya di tempat lain. Itu kalau airnya airnya ngumpul di bawahnya. Karena tidak ada apa itu namanya, tidak ada apa kok selokan saluran air. Kalau ada saluran air kan airnya kan pergi sendiri. Ah, maka berarti di situ cukup di tempat itu. Ya, cukup di tempat itu, enggak mesti dia berpindah ke tempat yang lain. Kemudian yang terakhir dari bab ini, insyaallah pembahasan kita malam ini terakhir, al-dhabitul khamis, ketentuan yang kelima. Ketentuan yang kelima dari babul ghusl, bab yang ke-8, adalah al-aghsalul mustahabbatu tis'atun. Mandi-mandi yang sunnah itu ada 9. Mandi yang sunnah itu ada 9. Artinya kapan seseorang itu disunnahkan untuk mandi itu ada 9. Yang pertama, yang pertama ghuslul jum'ati, mandi Jumat. Nah, mandi Jumat ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, walaupun dari sisi dalil memang ada yang menyebutkan ghuslun Jumat wajibun ala kulli muhtalimin. Ya, mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang ihtilam, sudah balik. Tapi di sana ada hadis yang memalingkan dari makna ini kepada makna sunnah, yaitu hadis Nabi yang secara makna siapa yang berwuduk pada hari Jumat fabiha wa nikmat. Nah, maka itu suatu hal yang nikmat, suatu hal yang bagus. Dan siapa yang mandi maka mandi saat Jumat itu afdal. Mandi saat Jumat itu apa? Afdal. Jadi secara umum mandi Jumat itu sunnah. Ya, dan pernah kalau enggak salah saya pernah sampaikan di pelajaran yang lain mungkin di Umdah bahwa seperti disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, kalau misalkan seseorang itu bau banget gitu ya, sehingga mengganggu orang lain, maka mandi Jumat itu menjadi apa? Wajib. Karena di situ orang banyak berkumpul dan terganggu dengan bau badan kita. Yang kedua, man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan mayit. Di antara mandi yang sunnah adalah orang yang memandikan mayit. Ya. Nah, memandikan mayit ini ada satu faedah penting. Anna ghusl mayit aw man arada ayyaktasil aw yustahab lahu ayyaktasil min ghusl mayit yajuzu lahu ayyaktasil tiwalal yawm. Nah, orang yang memandikan mayit ya, saat dia ingin mandi sunnah, maka ya diperbolehkan bagi dia untuk mandi sepanjang hari. Artinya apa? Tidak mesti langsung dia mandi saat setelah memandikan mayit. Ya, kesunahannya itu sampai maghrib, sampai hari itu selesai. Ya kan, kalau di Islam kan sampai maghrib kan, bukan jam 12 malam. Kemudian selanjutnya, di antara mandi yang sunnah yang ketiga ada lil idain, mandi untuk sholat, mandi untuk sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kemudian yang keempat al igma, mandi setelah dia pingsan. Mandi setelah dia pingsan. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima al junun, mandi setelah gila. Ya, lah kok mandi setelah gila itu maksudnya gimana? Karena orang gila itu ada dua macam, ada gilanya muakkad, ada gilanya gila kadang-kadang, ada gila yang mustamir. Ya, gila mustamir gila terus. Firman? Nah, gila permanen, ada gila yang umat-umatan. Ya. Nah, ini kalau gila yang umat-umatan ini saat dia sadar, maka dia disunahkan untuk mandi. Ya, disunahkan untuk mandi. Dikiaskan kepada orang yang igma, yang pingsan, karena sama-sama akalnya hilang. Kemudian selanjutnya al-mustahadhah li kulli salatin. Orang istihadhah ya, pada setiap kali mau salat. Orang yang istihadhah pada setiap kali mau salat. Ya, yakni orang yang darahnya keluar terus-menerus. Ya, walaupun tidak masa haid. Istihadhah. Ya, yang wajib bagi dia adalah berwudu saat mau salat. Yang wajib bagi dia berwudu saat mau salat. Ya, adapun mandi saat mau sholat ini hukumnya apa? Sunnah bagi orang mustahadhah. Yang ketujuh al-ihram, saat mau ihram. Ya, saat mau ihram dia mandi itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedelapan lidukhuli Makkah, saat dia mau masuk Makkah. Ya, saat dia masuk Makkah. Ya, dia mau masuk Makkah maka disunnahkan untuk mandi. Dan yang terakhir saat wukuf di Arafah. Saat wukuf di Arafah. Allahu taala alamu bisawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kebenaran semua dari Allah, kesalahan dari pribadi dan juga dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.